Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal muslimun, para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dimudahkan untuk kita duduk bersama di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia, salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Bersama-sama kita tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya yang sahih dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan baginya agama ini. Maka dikala pemahaman tentang agama ini tidaklah akan menjadi baik, tidaklah akan menjadi benar melainkan dengan belajar, maka jadilah orang-orang yang belajar. Ini merupakan ciri suatu kebaikan baginya. Tafaqquh fiddin bukanlah maknanya sekedar seorang memperbendaharai ilmu pengetahuan agama. Namun tafaqquh fiddin adalah upaya supaya kita menjadi orang yang faqih. Dan dinyatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, kata beliau, al-faqihu man 'alima man 'amila bima 'alima wa in qalla 'ilmuh, was-safihu man taraka 'ilmahu wa in kathara 'ilmuh, atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan yang namanya faqih, orang yang faqih, siapakah mereka orang yang faqih? Orang yang faqih adalah orang yang mau mengamalkan ilmu agamanya, walaupun masih minim pengetahuan tentang agamanya. Maka dia dikatakan faqih karena dia mengetahui Inilah ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kenapa kita tidak mengikutinya? Inilah jalan keselamatan sehingga mereka pun berpegang teguh dengannya. Maka itulah orang yang faqih, adalah orang yang mau mengamalkan ilmu agamanya walaupun masih minim ilmunya. Dan orang yang safih, orang yang dungu, orang yang bodoh adalah man taraka ilmah, orang yang meninggalkan pengetahuan ilmu agamanya. Dia tidak mau mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari halal ataupun haram, larangan ataupun perintah, kewajiban ataupun juga hal-hal yang harus ditinggalkan. Orang tersebut meninggalkannya, wa in kathura ilmuh, walaupun banyak pengetahuan ilmu agamanya. Sehingga yang menjadi standar bagi kita, seorang akan dikatakan faqih dengan akan menjadi baik dengan dia belajar ilmu agama, adalah dikala dia mempelajari ilmu agama kemudian setelah sampai kepadanya bukanlah sekedar menjadi perbendaharaan, namun berupaya dan berusaha mengikuti ilmu agama tersebut. Inilah hakikat yang namanya khasyah. Seorang takut kepada Allah dengan didasari ilmu agama. Oleh karena itu, dinyatakan oleh Al-Imamu Ahmadu rahimahullah, kata beliau, laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyah. Kata beliau, bukanlah ilmu agama, bukanlah ilmu agama seorang tersebut, orang tadi bisa memberi, yaitu mengumpulkan banyak riwayat, banyaknya guru, banyaknya kitab, tidak. Bukanlah yang namanya ilmu agama dikala seorang bisa memaparkan perselisihan-perselisihan yang ada. Namun hakikat ilmu agama, kata beliau, akan tetapi yang namanya ilmu adalah al-khasyah. Orang tersebut telah mengetahui ilmu, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus ditinggalkan, maka dia ikuti ilmu tersebut. Inilah hakikat ilmu agama, barakallahu fikum. Sehingga termasuk adab yang harus ditanamkan oleh seorang yang belajar ilmu agama, seorang yang ingin menjadi baik duduknya dia di majalisul ilm, adalah tujuan mempelajari ilmu agama, tujuan dia mengkaji, tujuan dia mengumpulkan segala bentuk riwayat yang ada. Kalau memang itu sahih, maka dengan niatan untuk diamalkan, bukan sekedar sebagai perbendaharaan yang mana menjadikan dia mengetahui segala hal dalam agama ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita di sini adalah diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan oleh Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itulah permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doanya beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dikatakan oleh salaf, tafsir ilmu yang bermanfaat adalah al-ilmu yu'malu bihi, ilmu agama yang dia amalkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu agama yang telah diketahui namun dia tinggalkan bersamaan dia mampu untuk melakukannya. Nasallahu salamah wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam mau'id kita, di dalam majelis pelajaran kami, kita akan menggunakan panduan sebuah risalah yang ringkas yang ditulis oleh beliau Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, diberi judul Mujmalu Aqidatis Salafis Saleh. Mujmal ay ikhtisar wan nubdzah, ringkasan dan intisari akidah salafis saleh, akidah pendahulu kita yang soleh. Dalam pertemuan yang lewat telah disinggung tentang makna salaf, yakni secara bahasa man mada minal qaum, yaitu orang terdahulu dari sebuah kaum. Ini namanya salaf, pendahulu-pendahulu umat. Apakah pendahulu yang baik ataupun yang jelek? Orang yang telah mendahului kita maka disebut salaf. Namun ada yang baik, ada yang buruk. Di dalam pelajaran kita dikait, akidah yang akan kita pelajari adalah akidah salafus soleh, pendahulu yang soleh. Di mana kata salaf, kalau dimutlakkan, maka yang dimaui adalah tiga generasi yang telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sabda beliau, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Faqala Anas, nasitu aw la adri, am qala ba'dahu marrataini aw thalasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang yang berikutnya setelahnya, yakni diistilahkan para tabi'in, mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat dari kalangan murid-murid mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya lagi yang diistilahkan oleh para ulama tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Tiga generasi ini, inilah yang disebut secara mutlak salafus saleh. Kalau disebut salafus saleh, maka kembalinya kepada tiga golongan ini, para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka itulah salafus saleh. Naam, kata Anas bin Malik, aku lupa Rasulullah mengatakan setelah para sahabat dua atau tiga kali. Yang jelas mereka itulah generasi salafus saleh. Ini istilah salafus saleh yang akan kita pelajari, akidah salafus saleh. Kenapa kok kita harus mengetahui akidah salafus saleh? Tidak akidah yang lainnya, tidak akidah leluhur kita, tidak akidah nenek moyang kita yang sebagai pelayar dan seterusnya. Namun kenapa kita harus mengetahui akidah salafus saleh? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang dijanjikan masuk ke dalam jannah adalah orang-orang yang mengikuti generasi salaf dengan baik. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang 100. Artinya kalau muncul pertanyaan, kenapa kita harus mengetahui dan mengikuti akidah salafus soleh? Mungkin demikian. Kan akidah kita dari dulu sudah tahu. Nah, kenapa kok kita pelajari dan harus kita ikuti akidah salafus soleh? Maka jawabannya, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan golongan orang-orang yang dijanjikan masuk ke dalam jannah adalah mereka yang mengikuti generasi salafus saleh dengan baik. Mereka yang mengikuti generasi salafus saleh dengan baik. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan. Addallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar al-ayah. Dan mereka orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam, yakni kalangan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, ini salafus soleh. Dan Allah nyatakan walladzina taba'uhum biihsan, Allah gandengkan dan mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mengikuti para sahabat dengan baik, maka mereka itulah yang dijanjikan jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka dari itu, ketika kita bukanlah golongan para sahabat, karena yang namanya sahabat didefinisikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah adalah man laqiya nabi mu'minan bima ja'a bihi wa mata 'alal iman. Yang namanya sahabat definisinya adalah orang yang bertemu dengan nabi, kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan tersebut. Maka itulah para sahabat. Kalau ditanya siapa para sahabat, adalah orang yang bertemu dengan nabi. Kita bertemu tidak? Berarti kita bukan sahabat nabi. Nah, kita bukan sahabat nabi. Dan demikian pula, apakah Abu Jahal, Abu Lahab dikatakan sahabat karena bertemu nabi? Tidak. Karena mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa nabi. Nah, dan demikian pula orang-orang munafik yang mereka sholat di belakang nabi, apakah dikatakan para sahabat? Jawabannya tidak. Karena mereka mati bukan di atas keimanan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di sini para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang bertemu dengan nabi. Adapun kita bukanlah para sahabat, sehingga harapan kita hanyalah satu. Langkah kita hanyalah satu, yaitu menjadi harapan digolongkan walladzina taba'uhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah harapan kita, mengikuti mereka dengan baik. Oleh karena itu, terdorong bagi kita untuk mempelajari bagaimana akidah mereka, salafus saleh, generasi para sahabat radhiyallahu anhum, agar supaya kita benar-benar tergolong menjadi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita, marilah kita membaca apa yang dipaparkan oleh beliau, yakni al-muallif Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Bagi yang telah memegang kitabnya, dibuka halaman kelima. Dalam mukaddimah yang beliau sampaikan, maka kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kebiasaan para ulama di dalam memulai segala sesuatu, baik menulis risalah, baik membuka khutbah dan seterusnya, mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Datang sebuah hadis yang mutakallamun fi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Segala urusan yang diharapkan barokahnya atau yang dia anggap penting, kemudian tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka niscaya abtar, qalilul barokah, barokahnya menjadi sedikit. Dan di samping itu pula, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang dikala memulai sesuatu dengan bismillah, maka di sini adalah bentuk dia meminta pertolongan kepada Allah. Dikarenakan bismillah, huruf ba di sini diterangkan oleh ahlul lughah, maknanya adalah lil isti'anah. Bahasa Arab bahasa yang kaya. Tidak dimiliki kekayaan bahasa Arab oleh bahasa-bahasa yang lainnya. Di dalam bahasa Arab, huruf ba memiliki kandungan makna yang banyak. Bisa berarti sebab, bisa berarti menjadikan sesuatu yang intransitif menjadi transitif, dan bisa juga diartikan di sana sebagai isti'anah, meminta pertolongan, sebagaimana dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, orang tersebut ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu aku meminta pertolongan kepada Allah. dengan menyebut nama-nama Allah. 6. Aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha pemurah lagi maha penyasih. 6. Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya demikian. Dia meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga di sini merupakan sunnah bagi kita ketika memulai segala perbuatan yang kita harapkan barokahnya dan kita harapkan pertolongan Allah dengan sangat, untuk kita memulainya dengan bismillah, dan kandungannya adalah kita meminta pertolongan kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan dalam muqaddimahnya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan hanyalah milik Allah Rabbil Alamin, Zat yang telah memelihara, menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, dan salawat serta salam semoga tercurahkan atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, yaitu beliau adalah penutup para nabi, wa imamil mursalin, dan pimpinan imamnya para rasul, al mab'utsi rahmatan lil alamin, yang beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat bagi semesta alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam ini. Di mana manusia keadaannya sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fi jahiliyatin wa dalal, dalam keadaan jahiliyah dan di dalam kesesatan serta penyimpangan. Ini keadaan manusia. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, huwalladzi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah menyatakan dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, dialah Allah yang telah mengutus kepada kalangan kaum yang ummi seorang rasul utusan dari kalangan mereka yang membawa tiga tugas. Yang pertama, membacakan ayat-ayat kami Al-Quran. Yang kedua, wayuzakihim, membersihkan hati-hati mereka dari berbagai kotoran dosa-dosa, kesombongan, kemaksiatan, dan kesesatan yang lainnya. Dan yang ketiga, wayuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Al-Kitab, wal hikmah, yakni As-Sunnah. Ini tugas Nabi. Di mana Allah menerangkan wa in kanu, di mana keadaan manusia sebelum diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fi dhalalim mubin, sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Berarti ayat ini memberikan faedah bahwasanya manusia sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam keadaan sesat, dalam keadaan jahiliyah. Oleh karena itu, zaman jahiliyah adalah zaman sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka dalam keadaan kesesatan, di atas kesesatan yang nyata-nyata. Adapun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada lagi zaman jahiliyah. Karena telah diketahui jalan-jalan petunjuk, telah diketahui rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmat Allah yang terbesar dengan diutusnya Rasul menerangkan jalan-jalan keselamatan untuk diikuti dan jalan-jalan penyimpangan untuk dijauhi. Sehingga ucapan zaman jahiliyah atau era jahiliyah ataupun apa yang semisalnya, maka ini sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kejahilian pada sebagian manusia, tidak pada yang lainnya. Jahiliyah pada sebagian tempat, tidak pada tempat yang lainnya. Disebabkan mereka tidak mengetahui tuntunan Rasul disebabkan mereka tidak mengetahui sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jahiliyah. Sehingga kalau dinyatakan zaman tahun sekian ini merupakan zaman jahiliyah, maka ini adalah ucapan yang keliru, menyelisih ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena zaman jahiliyah telah berlalu. Kanu yang memberikan faedah fi'il madhi, ma qad mada, yaitu yang telah berlalu. Adapun setelah diutusnya Nabi, yang adalah jahiliyah yang sifatnya individual, jahiliyah yang sifatnya tempat tertentu saja, bukan seluruhnya. Maka di sini inilah rahmat Allah Ta'ala kepada umat ini, mengutus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka terlepas dari kesesatan, sehingga mereka terlepas dari kegelapan dan kebodohan. Maknanya kalau orang belum mengetahui tuntunan Rasul, berarti ada pada dia sifat jahiliyah. Nah, dan sifat kesesatan. Karena yang namanya sesat, ketika menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Maka di sini, bagaimana keberadaan Rasul setelah diutus? Ballaghar risalata, beliau telah menyampaikan risalah ini. Wa addal amanata, telah menunaikan amanah. Wa nasohal ummata, dan telah menasihati umat ini. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan beliau telah berjihad, berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dengan sebenar-benar jihad, barakallahu fikum. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Hajj ayat yang terakhir, Allah menyatakan di sana kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Hajj, Allah menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadih, maka berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, yakni menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Huwajtabakum, itulah yang Allah pilih bagi kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, tidaklah Allah menjadikan urusan di dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Agama Islam ini mudah. Mudah, tidaklah susah. Cukup bagi kita mengambil apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita mencari, tidak perlu kita memodifikasi, tidak perlu kita membahas. Cukuplah bagi kita mencari apa yang datang dari Rasul, kita ambil. Itulah agama ini. Mudah bagi kita. Naam barakallahu fikum. Wajahadu fillahi haqqa jihadih, maka berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Itulah agama yang Allah pilih bagi kalian, yang mana Allah tidaklah menjadikan dalam agama ini sesuatu yang berat. Millata abikum Ibrahim, yang merupakan agama nabi kalian, bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi hadza. Itulah agama yang mana orang yang mengikutinya dinamakan sebagai muslimun. Sejak zamannya dahulu, zaman Nabi Ibrahim atau sebelumnya dari kalangan para rasul, wa fi hadzal Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an ini. Sehingga yang namanya agama Islam adalah agamanya para rasul. Agama Islam adalah agamanya para rasul sejak diutusnya Nabi Adam dan diutusnya rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai dengan rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya agamanya adalah Islam. Dan intisari agama mereka adalah tauhid. Inilah yang menjadi poros agama Islam. Naam, inilah yang menjadi poros agama Islam, dan inilah pula akidah para rasul seluruhnya. Yakni dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Naam barakallahu fikum. Oleh karena itu kita sangat memandang pentingnya pelajaran akidah. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau menerangkan keberadaan agama ini dengan diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akmala, yang mana beliau telah menyampaikan risalah ini, menunaikan amanah, menasehati umat ini. Menasehati umat ini tidaklah satu kebaikan, melainkan telah dijelaskan dan diperintahkan umat ini untuk mengikutinya. Dan tidak ada satu kejelekan yang akan menimpa umat ini, melainkan beliau telah memperingatkannya dan melarang umat ini dari mengikuti jalan-jalan tersebut. Sehingga dengan demikian, fa'akmalallahu bihiddina, Allah sempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad agama Islam ini. Wa atamma bihin ni'mata, dan Allah sempurnakan dengan adanya Nabi Muhammad kenikmatan atas umat ini. Sehingga sebesar-besar nikmat yang diberikan kepada umat ini adalah dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aujaba 'alal khalqi ta'atahu wa ittiba'ah, dan Allah mewajibkan atas hamba-hamba Allah untuk taat kepada beliau dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kunci masuk surga. Seorang yang ingin masuk ke dalam jannah, kuncinya satu, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak taat berarti menolak. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Ditanya, siapa yang menolak wahai Rasul? Masuk surga bisa-bisanya menolak. Bodoh sekali dia. Bidadari menanti-nanti. Nah, selalu awet muda. Segala kenikmatan ada dalamnya dan seterusnya. Kenapa menolak? Nah, maka diterangkan oleh beliau, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mau taat kepadaku, dialah yang akan masuk jannah. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat. Apa makna maksiat? Yani kharaja anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada Rasul, dialah yang menolak masuk ke dalam jannah. Maka di sini, maka Allah wajibkan untuk kita mentaatinya. Dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan pembuktian kita cinta kepada Allah. Seorang yang mengaku cinta kepada Allah kok tidak mau mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti cintanya cinta gombal, cinta dusta. Allah subhanahu wa ta'ala menantang mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Di dalam Al-Quran ayat 31 surat Ali Imran, Allah memerintahkan kepada Rasulnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, lihatlah orang yang ngaku cinta kepada Allah. Apa perintahnya? Fattabi'uni, ikutilah aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka dengan sebab mengikuti Rasul, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Naam, sehingga di sini barang siapa yang menyatakan dirinya ikhlas, barang siapa yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, maka harus dibuktikan dia mau mengikuti dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa aujaba alaihim mahabbatahu aktsara mimma yuhibbuna anfusahum wa walidaihim wa auladahum wan nas ajmain. Dan Allah juga mewajibkan atas manusia untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri, ataupun mencintai kedua orang tuanya, mencintai anak-anaknya, bahkan mencintai manusia seluruhnya. Harus dikedepankan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, atau manusia seluruhnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau aku cintai. Engkau adalah orang yang lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali cintaku pada diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, "La ya Umar, tidak aku terima wahai Umar. Sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu." Maka Umar terkenal seorang yang beliau memang tegar, tegas dan seterusnya, namun sangat tunduk dan mudah mengikuti tuntunan Rasul. Mendengar Rasul mengatakan demikian, langsung seraya Umar mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, mulai sekarang wahai Rasul, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, walaupun cintaku kepada diriku sendiri." Lihatlah para sahabat, sehingga pantaslah mereka dijadikan kaum terbaik. Tidak berpikir panjang, kalau ini tuntunan Rasul, perintah Rasul, ala ra'si wal ain, tidak perlu dipikir-pikir, tidak perlu dipandang, ditimbang-timbang, sudah ikuti. Nah, ini para sahabat radhiyallahu anhum. Lah kita juga demikian diperintahkan untuk mengikuti akidah para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini beliau demikian. Maka beliau menyatakan amma ba'du. Adapun setelahnya, sanatanawalu insyaallah mawdu'an yahummu kullu muslimin wa muslimatin. Kita akan membahas insyaallah suatu pembahasan yang penting bagi setiap muslim laki-laki maupun wanita. Yang benar ala, hamzahnya di atas bukan illa, cetakannya salah. Ala wa huwal akidah, ketahuilah yaitu perkara akidah. Wahiyal asasus sahih li jamil a'mal, yang namanya akidah merupakan asas yang benar untuk seluruh amalan. Apa itu akidah? Di dalam pembahasan kita mencukupkan mukaddimah tadi, tinggallah dalam pertemuan yang akan datang mengenai kedudukan akidah di dalam amalan. Hanya saja perlu kita mengetahui tentang pengertian akidah. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa adalah al-hazmu war-rabt, yaitu tali dan ikatan. Ini namanya akidah. Secara bahasa, tali dan ikatan. Akidah diterangkan oleh para ulama secara bahasa adalah al-hazmu war-rabt, yaitu tali dan ikatan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, jamak daripada akidah. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah al-uqud, akad, ikatan perjanjian. Kita punya janji, kita punya rembuk, penuhi rembuk-rembuk yang sudah disepakati. Itulah akidah. Nah, adapun akidah secara istilah, diterangkan para ulama, huwa hukmu dhihnil jazim, yaitu hukum yang ada pada zihin, keyakinan kita yang pasti. Di mana akidah ini dibagi menjadi dua. Akidah sahihah, keyakinan yang benar, dan keyakinan yang dia itu salah. Nah, akidah sahihah dan akidah batilah. Akidah sahihah adalah keyakinan hati yang sesuai dengan apa yang Rasul Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita meyakininya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meyakininya. Maka itulah akidah yang benar. Akidah yang batil adalah keyakinan yang akan dibangun di atasnya amalan-amalan yang menyelisihi apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ini ringkasnya. Nah, sehingga dari sini harus kita mengetahui sumber pengambilan akidah sahihah. Nah, kalau begitu, masadirul akidatil islamiyah, sumber akidah yang benar, agar akidah kita menjadi akidah yang sahih, apakah dengan sekedar cerita nenek moyang kita? Kalau zaman dahulu, kita di SD dulu diajari, zaman dahulu kalau ada gluduk gitu ya, maka panggil Kiai Ajeng Mbah Selo, maka engkau akan selamat karena Mbah Selo itu memegang gluduk. Ya, dulu kalau yang masih pakai mukoror SD dulu mungkin lewat ya, kalau sekarang kan berubah-ubah. Nggih ngaten Mbah, nggih. Ada cerita demikian dulu. Lah apakah kita seperti ini dengan cerita-cerita yang orang tua dulu atau bagaimana? Tidak. Akidah akan menjadi benar kalau diambil dari sumber-sumber yang benar. Diterangkan para ulama, masadirul aqidatil islamiyah, sumber-sumber akidah supaya kita akidahnya benar sesuai dengan akidah Islam, diambil dari tiga sumber pokok. Yang pertama, awalan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Wahual mu'tamad, inilah yang menjadi pegangan pokok. Yang kedua, as-sunnatun nabawiyah as-sahihah, sunnah rasul yang sahih. Enam, kenapa? Karena beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, dan sunnah beliau merupakan wahyu. Dan yang ketiga secara ringkas adalah fahmus salafis soleh, pemahaman salafus soleh. Kenapa demikian? Karena kalau Al-Quran dan sunnah difahami bukan dengan pemahaman salafus soleh, maka masing-masing orang akan semaunya sendiri. Semaunya sendiri. Satu contoh, di sana orang-orang yang menetapkan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika membaca hadis, Nabi mengatakan ana khatau, di dalam membaca ayat dalam surat Al-Ahzab, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Nabi Muhammad bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan khatam para nabi. Pemahaman para sahabat, tidak ada khatam, adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyimpang mengatakan khatam, yaitu cincin yang melingkar. Jadi nabi adalah suatu rangkaian mata rantai. Di mana rantai-rantai ini ada cincin yang besar, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memungkinkan di sini ada rantai-rantai berikutnya. Sehingga ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab, apakah dipahami oleh salafus saleh? Loh, ini bahasa Arab, tidak cukup njenengan bisa bahasa Arab. Ya. Karena tadi contoh huruf ba saja, kata para ulama ahlul lughah, terkandung 8 makna. Naam. Paham di sini? Sehingga kenapa harus diikat dengan akidah salafus saleh? Karena tadi. Sisi yang lainnya, karena Allah menjadikan orang yang akan masuk jannah yang mereka mengikuti salafus saleh dalam ayat surat Taubah 100. Naam. Sehingga di sini inilah masadirul akidah. Tidaklah cukup seorang memahaminya dengan kaidah bahasa Arab, baik dari sisi nahwu ataupun balaghah ataupun yang lainnya, namun harus dipahami dengan pemahaman salafus saleh. Dan walhamdulillah, Allah yang telah menjanjikan menjaga agama ini telah menjadikan akidah salafus saleh terwarisi dari generasi demi generasi dengan dimunculkannya para ulama yang jujur, yang mereka membentengi akidah yang sahihah ini dari penyimpangan-penyimpangan. Dan hal tersebut telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih dan panjang. Dan bagaimanakah akidah yang sahih tersebut, maka kita akan masuk dalam pembahasan yang akan datang. Cukup sampai di sini dulu. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.